tangan semua. Apa kami ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimpi cucu. Apa kami ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimpi cucu. Dangdut, dangdut, dangdut, nyai ronggeng memang asik-asik koyangannya. Sinden beken lemah gemulai oh gerakannya. Nyai ronggeng memang asik-asik koyang. Goyang ya.